Parah nih. Puji nama Tuhan, Shalom, jemaat kekasih Kristus, dimanapun kita berada saat ini, kita memasuki minggu pertama di bulan November. Selama bulan Oktober, November, Desember, kita fokus kepada tiga pilar kebaikan di dalam Kristus. Hidup yang berpusat kepada Kristus, yaitu iman di dalam Kristus. Lalu kita lanjutkan di bulan November, pengharapan kita di dalam Kristus. Dan nanti di bulan Desember, kita akan merayakan kasih Kristus. Penting tiga hal ini adalah bekal ketika kita menjalani pelatihan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Ingat, Tuhan Yesus datang kedua kalinya bukan sebagai bayi. Dia datang sebagai raja. Dia datang untuk memimpin kerajaan yang akan didirikan di bumi ini. Puji nama Tuhan, kita perlu berlatih dalam iman, perlu berlatih dalam mengandalkan pengharapan kita, dan juga membagikan kasih Kristus. Ingat, tiga ini adalah pemberian. Kita mempunyai istilahnya tampungan iman kita, jangan diisi oleh iman duniawi. Iman yang bergantung kepada keuangan kita misalnya, bergantung kepada iman berdasarkan pengalaman kita, sukses kita di masa lalu, pengharapan apalagi nanti kita akan bicara, ada berbagai macam pengharapan, ya kan? Dan kasih terutama. Banyak orang Kristen masih berpikir, kalau aku sudah mengasihi cukup. Enggak bisa. Kenapa? Kalau kita bisa mengasihi segalanya, tapi ketika engkau mengasihi dengan tujuan dan motif, itu memberi ke seseorang berdasarkan hasil jerih payah kita, dan kita klaim itu milikku yang aku berikan kepada dia, dia akan kering secara rohani. Karena yang dia butuhkan adalah kasih Kristus menghujani hidupnya. Ingat, pengharapan juga demikian. Nanti kita akan baca apa pengharapan yang orang dunia pikirkan, apa pengharapan yang benar di hadapan Tuhan. Judul kita hari ini, Pastor mohon, ya, akan sangat baik untuk kita bisa catat atau di handphone diketikin, ya, pulpen sama kertas, ya, karena hari ini banyak sekali janji-janji firman Tuhan. Pastor akan coba buatkan, ya. Nanti Pastor akan buatin dalam WhatsApp, punya picture, nanti bisa dibagikan di grup WhatsApp. Ya, ini banyak sekali janji-janji firman Tuhan hari ini yang perlu kita catat. Ketika saudara catat, nempel di otaknya itu 75% sampai 85% lebih lama kalau cuma dengerin doang. Kalau dengerin doang, ternyata cuma 15% sampai 25%. Itu pun dalam 2 hari berikutnya, setelah 3 hari turun lagi. Ya, jadi waktu kita catat, ini sangat penting. Ya, itu akan melekat di hati kita, di pikiran kita. Ya. Judulnya hari ini adalah pengharapan di dalam Kristus sebagai jangkar kehidupan kita. Ya. Minggu bulan lalu kita belajar iman Kristus, dasar fondasi kita, iman yang menyelamatkan. Nah, dalam menjalani hidup kita, iman ini perlu di-stretch, perlu dilatih. Nah, yang menjadi nahkoda jalan iman kita adalah pengharapan kita yang kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya lagi. Dia datang menjadi datang sebagai raja. Dia datang itu untuk menjadi pemimpin kerajaan surga di muka bumi ini. Ya, justru itu kita perlu melatih pengharapan kita. Ya. Ayub 8 sampai 13. Ayub pasal 8 ayat 13. Langsung kita buka di firman Tuhan. Ayub 8 ayat 13. Demikianlah pengalaman semua orang fasik yang melupakan Allah, maka lenyaplah harapan orang fasik. Bahasa Inggrisnya lebih simpel. Mereka yang gak punya harapan, mereka yang telah melupakan Tuhan, tidak memiliki pengharapan. Bagaimana kita memiliki pengharapan? Kita gak boleh lupa Tuhan. Bagaimana iblis menipu kita supaya kita lupa Tuhan? Gampang. Iblis akan bikin seorang-orang kamu bisa berharap atas apa yang kau miliki. Nanti kita akan belajar. Pengharapan itu ada macam-macam. Ya. Tapi pengharapan yang benar adalah pengharapan satu kepada hal yang sudah pasti bahwa hidup kita setelah dari dunia ini milik Kristus. Saudara dan saya, kapanpun, sampai kapanpun saudara dan saya hidup di muka bumi ini, ketika Tuhan Yesus datang, ada dua kemungkinan saja. Kalau saudara-saudara sudah tertidur, kata Alkitab, tertidur, saudara akan dibangkitkan. Kalau saudara masih hidup, saudara langsung pakai tubuh sempurna saudara. Tapi sama-sama, mau saudara sudah meninggal atau belum, ketika Tuhan Yesus datang, saudara pakai baju sempurna itu. Memerintah bersama Kristus. Itu adalah pengharapan yang sejati di dalam Kristus. Ya. Apa itu pengharapan? Banyak dunia mendefinisikan pengharapan. Tapi satu hal sebelum kita masuk ke dalam berbagai macam pengharapan, ada satu hal yang sudah pasti bukan pengharapan. Pengharapan bukanlah sama dengan rasa optimis. Jangan samakan pengharapan itu dengan rasa optimis. Pastor mendukung dan pastor suka yang positif. Pastor orangnya lebih optimis daripada pesimis. Pastor nggak suka kalau dengar-dengar yang kebanyakan pesimis. Tapi jangan salah sangka pengharapan dengan optimis. Optimis itu bukan pengharapan. Ya, optimis masih memakai nalar dan memilih yang terbaik. Tangkap ya, dia melihat gelas, ya, ini setengah penuh atau setengah kosong. Orang optimis melihat ini berdasarkan fakta, dan dia pilih melihat yang positifnya, ini setengah penuh, bukan setengah kosong. Pengharapan bukanlah rasa optimis. Ya. Ada tiga macam pengharapan. Yang pertama, ini pengharapan yang paling sering, yang paling basic. Pengharapan yang istilahnya wishful thinking, wishful hope. Bahasa Indonesia paling gampang nelaahnya itu berangan-angan. Pernah dengar? Aku berangan-angan. Pengharapan yang berdasarkan berangan-angan itu bukan pengharapan yang berdasarkan iman Kristus. Pengharapan yang berangan-angan itu kadang-kadang, saudara pernah ngeliat nggak orang kalau yang ini ya kan, kalau kita suka lihat di sekelas siang-siang, matanya nerawang, matanya blank, orangnya ada di situ, tapi kita tahu pikirannya lagi nggak di situ. Menerawang. Pengharapan yang berdasarkan angan-angan itu sia-sia. Ya. Now, bukannya nggak boleh bermimpi. Mimpi boleh. Mimpi juga bisa dikuduskan Tuhan. Tuhan bicara lewat mimpi. Tuhan bicara lewat penglihatan. Amin. Tapi pengharapan kita haruslah berdasarkan sesuatu yang lebih solid lagi. Bukan berangan-angan. Pengharapan yang kedua, ini yang paling banyak. Ya, pengharapan yang berdasarkan ekspektasi. Ya, banyak di dunia ini menaruh pengharapan yang seperti ini. Kalau saudara punya benih jagung, saudara ke kebon, ya, kalau nggak tahu caranya gimana, tanya Ina. Ina udah pengalaman di kebon. Buka, kerok tanahnya dikit, tabur benih jagung, berapa bulan tumbuh pohon jagung. Itu pengharapan yang berdasarkan ekspektasi. Pengalaman saya nggak, kalau saya nggak dibohongin sama tukang yang jual benihnya, ini dibilang benih jagung, dan benih ini nggak, ternyata benih itu bisa benih mati loh, saudara. Memang benih itu harus mati dulu terkulkas untuk tumbuh. Tapi ada benih yang nggak ada hasilnya. Benih itu bisa gagal. Ya kan? Panen tuai itu benar, secara saintifik sudah pasti menabur dan menuai. Tapi hasilnya beda-beda, benar? Kalau kita lagi ada topan badai El Nino, musim kering, apalah segalanya ya, tornado kayaknya pakai nama cewek semua ya, nama wanita semua ya. Ya. Itu kan semua membatalkan tuaian. Kalau panas, musim panasnya jadi dia badai hawa panas, beberapa jenis tuaian gagal. Kalau kebanyakan hujan, beberapa tuaian yang nggak cocok dengan jumlah air terlalu banyak, habis juga. Memang, pengharapan yang berdasarkan ekspektasi ini makin hari makin meyakinkan seakan-akan. Contohnya, orang yang sudah bilang, pernah dengar kan ya, orang yang sudah banyak makan garamnya, sudah jatuh bangun di dalam bisnis, dia pasti memiliki pengharapan yang terkalkulasi. Dia tahu nih, dia sudah ngalamin istilahnya pahit manisnya dunia usaha. Tetapi pengharapan yang sesuai dengan ekspektasi itu bukan dan belum menjadi pengharapan yang Alkitab yang Tuhan gambarkan seperti pengharapan di dalam Kristus. Karena pengharapan berdasarkan ekspektasi tidak menjamin kekekalan. Tidak ada kepastian di situ. Semua yang berdasarkan pengalaman pasti gagal. Ada gagalnya juga. Kalau enggak semua orang, enggak ada yang orang gagal di dunia ini, enggak ada yang orang miskin di dunia ini. Enggak ada yang kacau, enggak ada yang peperangan. Ya. Pengharapan yang ada adalah pengharapan pasti. Katakan pengharapan pasti. Ya, dalam bahasa Inggrisnya certain of hope. Itu ada di Ibrani 19 ayat Ibrani pasal 6 ayat 19a. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Pengharapan yang digambarkan oleh seorang Ibrani adalah pengharapan yang menyangkut keselamatan jiwa. Iman kita, seberapa saudara percaya bahwa Tuhan telah menyelamatkan kita dan memberikan kehidupan kekal, itulah pengharapan yang paling solid menurut Alkitab. Karena gak ada lagi yang lebih solid selain janji Kristus, betapa begitu besar Allah mengasihi manusia dunia ini. Dia mengorbankan anaknya yang tunggal yang kasih kepadanya, yang percaya akan menghadap kehidupan kekal. Tidak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah pengharapan pasti. Ya. Satu-satunya pengharapan yang solid itu ada di dalam Kristus. Nah, pengharapan akan keselamatan di dalam Kristus, ini digambarkan adalah sau yang kuat dan aman. Pengharapan itu digambarkan sebagai sau. Sau, tahu ya, jangkar. Jangkar ini punya fungsi dua, tuh di Alkitab bilang, sau yang kuat dan aman. Jangkar kehidupan, judul dari khotbah kita sore hari ini, pengharapan di dalam Kristus sebagai jangkar kehidupan. Jangkar itu membawa saudara kuat, enggak terhanyut oleh arus dunia. Jadi kalau perahu yang enggak ditaruh jangkarnya ke dasar laut, kalau dia diam-diam aja, lama-lama tuh hanyut. Jarang sekali dia diam di situ. Saudara kalau pernah naik di Doha, tuh kalau ada perahu, kalau didiemin itu sebenarnya enggak diam. Dia akan ngikutin ombak. Ombaknya ke utara, dia ke utara. Ombaknya ke timur, dia ke timur. Dunia bisa menghanyutkan saudara kalau nggak ada pengharapan yang seperti jangkar kehidupan itu. Yang kedua, fungsinya adalah aman bagi jiwa. Ketika ada badai, jangkar itu bisa menentukan perahu itu akan terombang-ambing atau tidak. Ketika jangkar itu ditanam di dalam dasar laut, ketika ada badai, perahunya akan tetap nggak mudah tergoyangkan, nggak mudah terhempaskan. Jangkar itu digambarkan pengharapan. Pengharapan yang menyelamatkan jiwa. Pengharapan yang menyelamatkan jiwa hanya datang dari Kristus. Ingat, Alkitab menggambarkan pengharapan ini sebagai sau yang kuat dan aman bagi jiwa. Pengharapan kita di dalam Kristus adalah satu-satunya jangkar kehidupan yang membuat kita kuat dan aman bagi jiwa. Kuat dalam arti kita nggak mudah terhanyut oleh godaan dunia. Aman dalam jiwa berarti ketika badai datang, kita nggak terhempaskan. Now, pada bagian dari khotbah hari ini, Pastor mau bagikan 10, ya, 10 daftar keadaan yang membuat seseorang hilang pengharapan. Ya. Ini diteliti, disurvei, dipelajari. 10 besar alasan seseorang bisa putus asa, hilang pengharapannya. Ya. Kalau orang Indonesia bilang amit-amit. Jangan sampai ini mengalami. Tapi kalau kita alami dari 10 ini, ada jawabannya dari firman Tuhan. Itu yang kita akan juga pelajarin satu demi satu. Dan puji nama Tuhan, jawabannya ini ada dirangkumkan dalam doa Bapa Kami. Pastor dan Cilidia itu sekolahnya di sekolah yang setiap hari itu kita harus doa Bapa Kami. Jadi bertahun-tahun doa Bapa Kami itu udah hafal di luar kepala. Bapa Kami yang di dalam surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu. Itu udah kayak ngomong Pancasila aja udah hafal, mendarah daging. Tapi kadang-kadang jangan terjebak karena kita sudah hafal, kita lupa makna dari setiap kata-kata itu. Ternyata dari 10 alasan yang paling membawa mudah seseorang jadi putus asa di dunia ini, banyak, bahkan seorang anak dari Pastor Rick Warren yang bukunya Purpose Driven Life, Saddleback Church, itu menghabisi hidupnya karena dia sakit mental. Kasihan. Pastor Rick Warren itu sampai absensi dunia ministry sampai 4 bulan. Dia benar-benar mau cari wajah Tuhan. Dia terguncang. Ya. Orang yang putus asa itu bisa menunjukkan kepada kebinasaan. Ya, bisa dia sakit mental bertahun-tahun anaknya dan akhirnya memutuskan mengakhiri hidupnya. Makanya dia begitu konsentrasi, dia bagikan 10 keadaan yang saudara perlu hati-hati untuk saudara tahu apa penangkalnya. Jangan terjebak oleh keputusasaan. Keputusasaan adalah lawan kata dari pengharapan. Ya, yang pertama, kita merasa sendiri dan ditinggalkan. Keadaan yang bisa mematahkan pengharapan saudara di dalam Tuhan itu ketika kita merasa gak ada lagi yang menemani kita, gak ada lagi yang menemani kita, dan kita sendirian dan kita ditinggalkan. Firman Tuhan berkata, Bapaku yang di sorga penuh kasih, tidak akan pernah meninggalkan aku. Ingat kata pembuka dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga. Pertama-tama saudara, gak ada agama di muka bumi ini yang memanggil Tuhannya Bapa. Coba periksa. Ya. Kita itu karena Tuhan Yesus mati di kayu salib, kita mendapat roh adopsi. Kita ini dipanggil anak-anak Allah loh di Alkitab. Makanya kita bisa panggil Allah Bapa, Abba Bapa. Banyak gereja pakai nama Abba Love, kasih Bapa. Abba, Abba. Kita boleh panggil Allah yang penuh kuasa pencipta langit dan bumi. Allah Bapa, panggilnya Daddy. Ya, kalau anak-anak panggil Papa, saya Papi, ya, kebiasaan dari kecil. Ya. Kita boleh memiliki hubungan yang erat. Ya, Bapa kami yang di surga. Itu penangkal kalau kita merasa diri kita sendirian di dunia ini dan ditinggalkan. Yang kedua yang membuat orang gampang putus asa, tidak penuh pengharapan lagi adalah ketika dia hidupnya tampak di luar kendali. Segalanya kayaknya out of control. Aduh, aku nih gak tahu hidupku ini. Kayak masuk ke lumpur hisap. Saya gak pernah lihat, gak pernah ngerasain ke lumpur hisap. Tapi saya pernah hampir nginjak lumpur hisap, pernah. Di hutan tuh ada lumpur yang kayak lumpur tapi kayak pasir kering. Ngerinya minta ampun. Bayangin, saudara, saya tuh pernah ngelihat pasir tapi kalau dipegang itu kayak susu kental. Ngeri sendiri. Itu kebayang tuh kalau ngejeblok itu lumpur hisap. Kadang-kadang kita merasa hidup ini di luar kontrol kita. Nah, doa Bapa kami mengajarkan kalimat berikutnya, dikuduskanlah namamu. Hallowed be your name. Itu artinya apa kata dikuduskanlah namamu? Ada yang berkata dikuduskanlah ini sama dengan dimuliakanlah namamu. Ya, hallowed be. Hallow itu kemuliaan yang datang dari kekudusan Tuhan. Tuhan saking kudusnya, gak ada kegelapan yang bisa mendekati. Gak ada dosa yang bisa menghampiri. Itu saking kuat kuasanya yang namanya dikuduskanlah nama Tuhan. Tuhan itu tiga kali kudusnya, ya, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Sampai ada lagu kan, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Tuhan tuh kudusnya sampai tiga kali, saudara. Ya. Nah, kalau kita bilang kuduskanlah namamu, berarti kita panggil, kita udah klaim kuasa Tuhan lebih besar dari masalah apapun. Ya. Kekudusan Tuhan itu seperti kemuliaan Tuhan yang terang benderang. Gak ada kegelapan yang bisa mampir, gak ada dosa yang bisa mampir. Ya. Yang ketiga, alasan yang ketiga, yaitu yang bikin kita sekarang kehilangan pengharapan adalah kita gak bisa melihat tujuan yang jelas dalam hidup ini. Kita akan putus asa kalau kita melihat apapun yang saudara kerjakan gak ada ujungnya. Ujungnya ini apa sih? Makanya bukunya Rick Warren itu Purpose Driven Life itu adalah buku, salah satu buku di luar Alkitab yang paling laku di dunia. Hidup tanpa tujuan itu sia-sia rupanya. Ya? Nah, di sini dikatakan di dalam doa Bapa kami, setelah dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Thy kingdom come. Hidup kita ini tujuannya mempersiapkan diri kita ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Ingat, dia datang bukan sebagai bayi. Dia datang sebagai raja. Mendirikan kerajaannya di muka bumi. Dan kita dipanggil untuk menjadi pemimpin-pemimpin bersama Tuhan Yesus. Iman, pengharapan, dan kasih Kristus itu perlu kita olah dalam hidup kita. Supaya kita bisa menjadi perwira-perwira rohani yang tangguh dipakai Tuhan nantinya. Ya, Tuhan mampu membuat segalanya masuk dalam rencananya. Apapun keadaan saudara yang sepertinya saudara lihat kayaknya pembuatan saudara sia-sia, bertahun-tahun saudara bangun bisnis, tahu-tahu gara-gara COVID saudara harus mulai dari awal lagi. Bertahun-tahun saudara kerja mendidiki karir, harus ganti perusahaan karena COVID. Semuanya mampu dibuat Tuhan, cocok masuk dalam rencana Tuhan. Istilahnya, ujung-ujungnya kalau orang Indonesia suka nyindir, ujung-ujungnya dunia, duit, UUD, kalau kita yang rohani, ujung-ujungnya indah pada waktunya. Tuhan mampu membuat segala apa yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup saudara, enak dan gak enak, takut atau gak tak damai, itu semua bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saudara. Yang keempat, yang bikin saudara hilang pengharapan di dunia ini, yang keempat itu kalau kita berduka cita karena kehilangan sesuatu yang kita kasihi. Kehilangan yang dikasihi karena meninggal atau karena COVID, kehilangan rumah karena harus bayar utang misalnya, ya dikatakan kalimat berikutnya setelah datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Tuhan memiliki tujuan yang lebih besar untuk hidup saya. Aku ini gak ada apa-apa. Tuhan ngerti, kalau aku harus lepaskan sekarang, toh Tuhan gak bisa dihutangi. Aku pun akan menerima apa yang aku lepas. Ketika saudara melepaskan pengorbanan saudara di muka bumi, di surga akan dilepaskan berkat-berkat Tuhan untuk saudara. Yang percaya katakan amin. Amin. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Yang kelima, kita seakan-akan merasa tidak memiliki apa yang kita perlukan. Bayangkan kalau saudara seorang ibu atau bapak sendirian, entah ditinggal pasangan hidup atau cerai, harus menghidupkan 3 anak misalnya, harus kerja 2 shift dari 24 jam, saudara 8 jam tidur tapi 16 jam itu 3 kali kerja misalnya. Ya, mungkin saudara pikir, gak ada pengharapan, aku untuk makan aja pas-pasan. Bagaimana aku bisa berharap? Tuhan bilang, berilah kami pada hari ini makanan yang kami secukupnya. Give us our daily bread. Berilah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Kenapa hari ini? Tuhan mau seperti di zaman di 40 tahun di gurun pasir. Itu gambaran. Mana datang setiap hari. Kenapa? Supaya bangsa Israel setiap hari itu dongak ke atas. Minta mengandalkan Tuhan memberikan mereka makanan. Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan setiap hari. Mungkin ini berlatar belakang kebalikan dengan yang di dunia. Yang di dunia mau, ayo tabung sebanyak mungkin supaya kita nggak bisa mengandalkan kalau ada apa-apa, ada payung sebelum hujan. Tapi Tuhan bilang, Tuhan telah berjanji untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Jangan pernah putus asa atau hilang pengharapan hanya karena kebutuhan. Percayalah. Tuhan itu Allah yang menyediakan. Tuhan bisa menyediakan dari segala macam cara. Yang keenam, saudara bisa hilang pengharapan kalau saudara merasa telah melakukan sesuatu kesalahan. You done something wrong. Tapi doa Bapa kami yang selanjutnya mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami. Firman Tuhan, ya dan amin. Yesus mati untuk membayar semua kesalahan saya masa lalu, masa sekarang, masa depan. Masih banyak gak semua orang Kristen percaya kalau dosanya yang sekarang ini udah diampuni, yang masa lalu udah, yang sekarang apalagi yang akan datang belum. Berarti dia seakan-akan bilang Tuhan Yesus belum cukup mati di kayu salib. Tuhan Yesus perlu mati di kayu salib untuk 2 kali. Apakah benar? Saya gak berani ngomong itu ke Tuhan Yesus karena aku tahu ya cukup mati 1 kali. Itulah karenanya aku menjalani perjamuan kudus untuk ingatkan kembali bahwa walaupun aku melakukan segala kesalahan, Yesus telah mati untuk membayar semua kesalahan. Yang selanjutnya, orang kehilangan keputusasaan, kehilangan pengharapan dan menjadi putus asa ketika dia dilukai oleh seseorang. Ketika saudara dilukai oleh seseorang, seseorang berlaku tidak adil bagi saudara, seseorang menjelek-jelekkan saudara, saudara, seseorang meninggalkan saudara, mengucilkan saudara, berkhianati saudara. Dikatakan di sini, dengar baik-baik saudaraku, ya. Dikatakan di sini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan yang akan menyelesaikan segala ketidakadilan itu di suatu saat pada waktunya Tuhan. Bukanlah kita yang menjadi penghakim. Roma 12 ayat 19 dicatat. Roma 12 ayat 19 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Saudara, justru kalau saudara ingin menuntut balas, itu bisa membawa saudara kepada keputusasaan. Karena saudara akan gak henti-hentinya muterin otak gimana caranya balas dendam. Itu akan membawa saudara kepada pengharapan yang sia-sia. Mari kita kenali perangkap-perangkap ini. Bila saudara terluka oleh seseorang, jangan cari keadilan sendiri. Berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang menyelesaikan. Biar Tuhan yang menyamakan skornya. Bukan kita. Tuhan yang menghakimi. Ada amin? Puji nama Tuhan. Yang tiga terakhir, yang ke-8 adalah ketika kita tertarik ke arah atau jalur yang salah. Seseorang bisa kehilangan pengharapan dan mudah putus asa ketika dia mulai tanpa disadari tertarik kepada pergaulan yang salah, lingkungan yang tidak baik, godaan yang terlalu banyak. Seakan-akan jangkarnya mulai keangkat, pengharapannya akan mulai hilang, hidupnya akan terhanyut. Ya, doa Bapa kami berkata, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tuhan telah berjanji, sekalipun ada pencobaan, ada dua hal. Jalan keluarnya sudah disediakan, dan cobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita untuk mengatasi. Ingat saudaraku, jangan pernah kehilangan pengharapan karena melewati badai atau tantangan atau cobaan atau godaan. Justru ketika cobaan itu datang, katakan puji nama Tuhan. Tuhan, Engkau telah memampukan aku melewati tantangan ini. Tuhan, aku percaya pada ujungnya jalan keluar telah Kau sediakan bagiku. Tenang, tetap berpengharapan dalam Tuhan. Gak perlu putus asa. Yang ke-9, orang kehilangan kepengharapan ketika dia diburu rasa takut. Dihantui oleh masa lalu kah? Dihantui oleh kekecewaan kah? Dihantui oleh dendam yang belum terlampiaskan? Ya. Makanya di doa Bapa kami itu diingatkan setelah itu. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Roh Kristus yang di dalam kita lebih besar dari segala roh yang di dunia ini berusaha mengikat saudara. Tahukah saudara roti yang saudara makan dalam perjamuan kudus sebelumnya ini? Salah satunya selain menyembuhkan penyakit saudara adalah melepaskan kutuk saudara. Yang ketiga, melepaskan kuasa kegelapan maupun roh-roh jahat di udara. Tubuh Kristus memiliki roh yang di dalam kita lebih besar mengalahi segala macam roh di dunia ini. Dikatakan di dalam nama Yesus, saudara bisa tengkim. Yang terakhir, semua, ya, seseorang bisa mudah putus asa, hilang pengharapan ketika melihat segalanya sepertinya telah tidak ada pengharapan, telah dikalahkan, dan tiada daya lagi. Hilang semangat hidup. Mudah sekali kita hilang pengharapan dan putus asa ketika kita merasa kita telah terkalahkan oleh keadaan. Terkalahkan oleh godaan yang kita kalah mengatasinya. Doa Tuhan yang terakhir di doa Bapa kami berkata, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Garis bawahi kata, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Saudara, kita perlu beriman. Apapun keadaan kita saat ini, apapun yang menimpa kita, ini bukanlah akhir dari segalanya. Pastu ulang lagi. Gak apa-apa seberapapun beratnya masalah yang saudara tantang. Ini bukan the end. Ini belum akhirnya. Akhirnya adalah indah pada waktunya Tuhan. Kenapa? Karena ujung-ujungnya orang yang percaya pada Tuhan dan penuh kasih di dalam Tuhan, ujung-ujungnya adalah surga yang menanti bersama Kristus. Kita hidup bersama Kristus 24 jam memuji dan memuliakan Tuhan. Haleluya. Semoga kita diberkati dengan janji ini. Tuhan memberkati kita dengan persenjataan rohani, yaitu firman Tuhan. Khususnya doa Bapa kami ini. Ya, pastor akan buat catatannya ini juga. Pastor akan bagikan di WhatsApp supaya kita bisa baca lagi, kita bisa renungkan lagi, biar mudah diingatkan. Ketika iblis membuat saudara goyah dan membuat saudara hilang pengharapan, ingat doa Bapa kami. Ingat janji firman Tuhan ini. Ingat, pengharapan kita bukanlah pengharapan yang seperti berangan-angan, terawang-awang, atau pengharapan berdasarkan kalkulasi ilmiah, ekspektasi, berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi pengharapan kita adalah pengharapan pasti akan keselamatan jiwa kita seperti sauh atau jangkar yang aman dan kuat. Ya, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Ingat kembali, dia kuat karena dia bisa mampu membuat saudara tidak terhanyut oleh ombak kehidupan. Dan aman bagi jiwa kita supaya saudara tidak terombang-ambing ketika badai itu datang. Haleluya, semoga saudara diberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita bawa dalam doa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan atas setiap pewahyuan-Mu sore hari ini. Bapa, kami terima dengan penuh janji firman Tuhan akan kami. Bapa, ketika kami mudah tergoda untuk hilang pengharapan kami, putus asa, merasa sendiri, ditinggalkan, hidup sepertinya di luar kendali kami. Kami tidak melihat tujuan yang jelas dalam hidup kami. Kami mungkin berduka karena kami harus kehilangan seseorang yang kami kasihi. Atau kami tidak memiliki apapun untuk yang kami butuhkan untuk hidup. Atau kami telah melakukan kesalahan, dihantui oleh rasa bersalah. Ataupun kami terluka oleh ketidakadilan yang orang lain lakukan di dalam hidup kami. Ataukah ketika kami terhanyut kepada arah atau jalur yang salah dalam godaan. Kami diburu oleh rasa takut. Dihantui oleh masa lalu. Atau saat ketika semuanya kelihatan sudah dikalahkan. Kami akan ingat janji firman Tuhan. Ada Bapa kami yang di surga. Yang dikuduskan dan dimuliakan namanya. Yang memiliki kuasa mengatasi segalanya. Di mana kami bekerja melatih iman kami. Agar dia datang bersama kerajaannya. Dan semuanya dibuat Tuhan. Sesuai dengan rancangan hidup Tuhan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Tuhan, kami juga akan ingat bahwa segalanya itu terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Karena Engkau memiliki tujuan yang besar dari hidup kami. Dan kami tahu Tuhan akan memberikan kami makanan kami yang secukupnya setiap hari. Dan Kau, Tuhan, mengampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan kami tidak mau tergoda untuk dimasukkan ke dalam pencobaan. Dan Engkau akan melepaskan kami dari yang jahat sesuai dengan janji firman-Mu. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami tahu janji firman Tuhan. Apapun yang kami alami hari ini, ini bukan akhirnya. Karena pada ujungnya, kami akan bersama-sama Kristus. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman ini akan mengakar dalam hidup kami. Dan pada waktunya kami deklarasikan akan berbuah, menghasilkan, dan menjadi berkat, memberkati banyak orang di sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua umat yang percaya katakan, amin. Kita beri kemuliaan kepada Allah Bapa di surga. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan.